Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabin karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ikhwatal Islam. Kita masuk ayat ke 120. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Allah berfirman, walan tardha 'ankal yahud, orang Yahudi tidak akan pernah ridha terhadap kamu. Walan Nasara, tidak pula orang-orang Nasrani. Hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu mengikuti millah mereka. Sebab turun ayat ini disebutkan bahwasanya para sahabat dan Nabi SAW berusaha untuk mentaklif hati orang Yahudi dan Nasrani, ya, agar orang-orang Yahudi dan Nasrani ridho terhadap umat Islam. Maka Allah turunkan ayat ini menjelaskan bahwa orang Yahudi dan Nasrani tak akan pernah ridho. Sampai kapan? Sampai kita mengikuti millah mereka. Iya. Dan ini yang mengabarkan Allah, Pak. Dan Allah menyebutkan dengan ucapan walan, dan tak akan pernah. Maka orang yang tidak percaya dengan ayat ini, maka ia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib kita yakini dan kita imani bahwa orang Yahudi dan orang Nasrani itu tidak akan pernah ridho kepada kita. Tidak akan pernah ridho. Walaupun seakan-akan mereka memperlihatkan berbuat baik kepada kita, tapi sebetulnya seringkali ada udang di balik lempeye. Ya, istilahnya ada udang di balik batu. Ada sesuatu yang mereka inginkan, entah itu berupa kedudukan ataupun yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, walan tardha 'ankal yahudu walan nasara. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kamu. Sampai kapan? Sampai mereka mengikuti millah mereka. Hatta tattabi'a millatahum. Ya, apa yang dimaksud dengan millah di sini? Semua yang termasuk merupakan agama mereka dan syiar-syiar mereka itu millah. Gaya hidup. Ya. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani ingin supaya umat Islam mengikuti gaya hidup mereka, cara beragama mereka. Mereka gembira kalau umat Islam ikut-ikutan dalam perayaan mereka. Iya. Maka mereka gembira kalau umat Islam ikut perayakan tahun baru mereka. Mereka gembira sekali kalau mereka bisa mengikuti umat Islam itu gaya kehidupan mereka, pakaian mereka, gaya makan mereka, dan yang lain. Yang itu merupakan bagian dari millah mereka. Hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu mengikuti millah mereka. Lalu Allah mengatakan, qul, katakan, inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang harus diikuti. Artinya jangan kamu berpaling dari petunjuk Allah. lalu kamu pun mengikuti petunjuk Yahudi dan Nasrani. Kamu ya merasa kagum dengan petunjuk orang Yahudi dan Nasrani. Padahal ada petunjuk yang lebih baik dari itu. Yaitu petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakan, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang harus ya diikuti. Kata Syekh Utsaimin, ay laisal huda ma antum alaih. Petunjuk itu bukanlah yang kalian wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani peluk, bukan. Akan tetapi petunjuk yang harus diikuti adalah petunjuk yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Lalu Allah mengatakan, wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal 'ilm. Kalau kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepada kamu ilmu, malaka minallahi min waliyyi wala nasir. Maka ya kamu, Allah tidak akan menjadi lagi wali dan penolong buat kamu. Ini ancaman, Pak. Bahwa kalau kita mengikuti milahnya orang-orang Yahudi, berarti kita sudah mengikuti hawa nafsu mereka. Dan ini masuk di dalamnya makna yaitu tasyabbuh. Kita menyerupai gaya hidup mereka, kita menyerupai ya gaya pakaian mereka, kita menyerupai yang merupakan syiar-syiar agama mereka. Maka kalau kita mengikuti milah mereka, berarti kita mengikuti hawa nafsu mereka. Dan kalau kita mengikuti hawa nafsu mereka, padahal kita tahu sebetulnya itu merupakan bagian dari milah mereka, maka Allah tidak akan menjadi lagi penolong untuk kita. Allah tidak akan lagi menjadi wali untuk kita. Ikhwata Islam, azan ya Allah wa yang. Faidah ayat ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah, min fawaidil ayah bayanu inadil Yahud wan Nasara haitsu la yardawna an ahadin illa idza taba'a dinahum. Penjelasan bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu tak akan pernah ridho pada siapapun sampai ngikutin milah mereka. Ya. Jadi orang Yahudi tidak akan ridho terhadap umat Islam, tidak akan ridho kepada siapapun juga sampai mereka mengikuti milah mereka. Demikian pula orang Nasrani, Pak. Makanya mereka berusaha memaksakan pemikiran mereka. Ya. Wa minha faedah yang kedua. Anna man kana la yardha illa bidzalik fasayuhawil idkhala ghair al-yahud wan nasara fil yahudiyah wan nasraniyah. Bahwa orang yang tidak ridha kecuali dengan mengikuti milah mereka, maka mereka pun tentunya akan ada usaha bagaimana supaya orang lain bisa masuk ke dalam agama mereka. Akan tetapi, Pak, kalau orang Yahudi di dalam sejarah mereka sifatnya eksklusif. Mereka menganggap bahwa Yahudi itu anak kesayangan Allah. Makanya Yahudi itu agama yang sifatnya tidak menyebarkan. Mereka tidak pernah menyebarkan agamanya supaya orang-orang masuk ke dalam agama Yahudi. Berbeda dengan orang Nasrani. Kalau orang Nasara, mereka berbagai macam usaha mereka lakukan bagaimana supaya orang itu masuk ke dalam agama mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ, hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu mengikuti milah mereka. Allah tidak mengatakan sampai kamu masuk agama mereka, tidak. Tapi sampai kamu mengikuti milah mereka, artinya walaupun enggak masuk agama mereka, setidaknya kita mengikuti milah mereka saja itu sudah senang mereka. Akan ridho mereka. Maka ya akhal Islam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kemudian menyelisih orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dalam semua permasalahan Rasulullah selisihi mereka, sampai-sampai cara menyisir. Ya, orang Yahudi di zaman Rasulullah kalau menyisir itu ke belakang, maka Rasulullah belah dua. Kenapa? Dalam rangka menyisir orang Yahudi. Ya, orang Yahudi kalau istrinya haid itu dijauhi, maka Rasulullah menyelisihi mereka. Justru Rasulullah malah menggauli istrinya yang sedang haid, namun disuruhnya untuk memakai ya penutup. Nah, oleh karena itu kita umat Islam dianjurkan, Pak, selisihi mereka. Orang Yahudi misalnya pakai jam tangan di kiri, kita di kanan misalnya gitu. Orang Yahudi misalnya ya melakukan suatu, apalagi kalau itu merupakan syiar agama mereka, haram hukumnya kita untuk mengikuti dan memakainya, Pak. Kalau kita lihat misalnya orang Yahudi pakai pecinya, pakai peci dikupluk di tengah doang di sini gini, Pak. Ya, umat Islam jangan ikut-ikutan kayak gitu. Ya, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam orang Yahudi pakai apa? Pakai sorban. Tapi sorbannya hanya sebatas diikat di kepala. Maka Rasulullah menyuruh para sahabat menyelisih mereka dengan cara apa? Diikat di mana? Ya. Sampai demikian. Maka dari itu kita, setiap kita berusaha untuk introspeksi diri. Ada tidak dari pakaian kita, dari gaya makan kita, dari cara bicara kita, dalam kehidupan kita yang masih mirip-mirip dengan orang Yahudi? Walaupun tentunya dalam masalah dunia pada asalnya apa? Halal. Tasyabuh yang dilarang itu kapan, Pak? Tasyabuh yang dilarang itu kata para ulama kalau itu khusus mereka. Adapun kalau itu bukan kekhususan mereka, bukan kekhususan orang Yahudi atau orang Nasrani, enggak masalah. Enggak apa-apa, selama itu bukan syiar agama mereka enggak apa-apa. Makanya disebutkan dalam riwayat Abu Daud, ya, Rasulullah SAW pernah memakai jubah Romawi. Rasulullah SAW memakai jubah apa? Kaum Romawi. Kemudian Syekh Albani menjelaskan, ini memberikan kepada kita sebuah faidah dan kaidah, bahwa tasyabuh yang dilarang itu kalau itu berhubungan dengan syiar agama dan kekhususan agama mereka. Adapun kalau itu bukan syiar agama mereka, bukan pula khusus untuk mereka, maka tidak apa-apa kita memakainya. Orang Yahudi pakai kacamata, semua juga orang pakai kacamata. Apakah berarti kalau pakai kacamata jadi tasyabuh? Enggak. Orang Yahudi pakai ikat pinggang. Ya. Orang Islam buka orang ikat pinggang. Ikat pinggang itu kekhususan mereka bukan? Bukan. Kalau pakai ikat pinggang tasyabuh? Ya enggak. Ya. Orang Yahudi, orang Nasrani pakai HP, umat Islam pakai HP. Apakah pakai HP tasyabuh? Ya tidak. Jadi batasan tasyabuh itu kapan? Apabila itu syiar agama atau kekhususan mereka. Ya. Nah itu. Faedah selanjutnya ya akhal Islam. Al-hadhar minal Yahud wa Nasara. Hendaknya kita umat Islam waspada dari yang namanya Yahudi dan Nasrani itu. Jangan kita terpengaruh oleh rayuan-rayuan gombal mereka, Pak. Ya. Waspada. Karena Allah Tuhan kita, pencipta langit dan bumi, pencipta manusia, sudah mengabarkan kepada kita bahwa Yahudi dan Nasrani tak akan pernah ridho sama kamu sampai kamu mengikuti apa? Milah mereka. Ya. Wa minha faedah selanjutnya, ar-raddu ala ahli al-kufr bihadhil kalimah. Bantahan terhadap orang-orang kufur dengan kalimat firman Allah ini. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah hidayah Allah itulah hidayah yang harus diikuti. Wal makna, in kana ma'akum hudallah fa antum muhtadun wa illa fa antum dhallun. Maknanya, jika kalian mengikuti petunjuk Allah, kalian dapat hidayah. Tapi kalau kalian tidak mengikuti petunjuk Allah, kalian tidak mendapatkan hidayah. Berarti, Pak, untuk mengukur kebenaran itu bukan sebatas klaim. Kebenaran itu hakikatnya yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada orang yang mengaku kami di atas kebenaran, orang Yahudi mengaku di atas kebenaran gak, Pak? Semua orang pasti merasa di atas kebenaran. Ada gak di dunia ini orang yang merasa paling sesat sendiri? Ada? Gak ada. Fir'aun merasa sesat gak, Pak? Enggak. Fir'aun mengatakan, qala Fir'aun, ma urikum illa ma ara, wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Berkata Fir'aun, aku tidak memberikan kepada kalian, ya, ma urikum illa ma ara. Aku tidak memandang untuk kalian kecuali apa yang aku pandang baik. Wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Dan aku tidak membimbing kalian kecuali kepada jalan kebenaran. Tuh lihat, ini orang Fir'aun aja merasa dirinya di atas apa? Kebenaran. Ya. Saya yakin semua orang yang membawa pemikiran, dia akan menganggap bahwa pemikirannya lah yang benar. Akan tetapi Allah menetapkan kebenaran itu yang dari mana? Qul inna hudallahi wal huda. Katakanlah petunjuk Allah itulah petunjuk yang harus diikuti. Bukan petunjuk nenek moyang, bukan. Bukan petunjuk Yahudi dan Nasrani, bukan. Bukan petunjuk si Alan, si Anu, si ini, si itu, tidak. Tapi petunjuk yang harus diikuti adalah petunjuk yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itulah kata Syekh Utsaimin, ini bantahan ya terhadap ahlul kufur yang mereka menganggap bahwasanya yang mereka bawa itulah petunjuk. Justru petunjuk yang hakiki itulah yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minha faidah selanjutnya kata Syekh Utsaimin, anna ma'ada hudallah dhalal. Bahwa selain petunjuk Allah itu pasti sesatnya. Semua petunjuk selain petunjuk yang berasal dari Allah pasti sesat itu. Petunjuk yang bertabrakan dengan petunjuk Allah pasti sesat. Ada tidak petunjuk yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah yang ternyata itu kebenaran? Ada? Karena yang namanya di dunia ini, Pak, kalau tidak benar maka apa? Salah. Maka kalau dikatakan petunjuk ini benar, padahal ternyata petunjuk itu bertabrakan dengan petunjuk Allah, berarti sama saja Anda berkata Allah salah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Maka Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 32, famada ba'dal haqqi illa dhalal. Maka apakah setelah kebenaran kecuali kesesatan? Ya. Yang ada kalau tidak benar ya sesat. Tidak ada yang ketiga, tidak ada, Pak. Ya. Kalau dia bukan kebenaran berarti apa? Kesesatan. Kalau dia bukan petunjuk berarti apa? Kebatilan. Ya. Wa minha faidah selanjutnya kata Syekh Utsaimin, annal bid'ah dhalalah. Ayat ini menunjukkan bahwa bid'ah itu sesat. Kenapa? Karena hakikatnya bid'ah itu sesuatu yang bukan berasal dari petunjuk Allah, tidak pula dari Rasulullah SAW. Bid'ah itu murni hasil buatan sendiri. Bid'ah itu murni hasil pemikiran dia, yang tidak ada sama sekali dasarnya dari Allah dan Rasulnya. Maka kalau ada orang membuat suatu ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya, berarti ia bukan berasal dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang bukan berasal dari petunjuk Allah sudah kita sebutkan bahwa itu sesat. Iya. Faminha, faedah selanjutnya, kata Syekh Utsaimin, tahrimu ittiba'i ahwa'il Yahud wan Nasar. Haramnya mengikuti hawa nafsunya Yahudi dan Nasrani itu. Ya, enggak boleh kita mengikuti keinginan orang-orang Yahudi dan Nasrani, tidak boleh. Karena sudah kita diberitahu oleh Allah bahwa mereka tidak akan pernah ridha kepada kita. Faedah selanjutnya, annama 'alaihil yahud wan nasara laysa dinan bal huwa hawa. Bahwa yang dipegang orang Yahudi dan Nasrani itu sebetulnya bukan agama, tapi itu hakikatnya hawa nafsu. Hakikatnya apa? Hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu yang dibuat oleh rahib-rahib dan pendeta-pendeta mereka, ya akhul Islam, yang dibuat oleh ulama-ulama mereka. Wa min fawaidil ayah anna man ittaba'a al-hawa ba'da al-ilm fahuwa ashaddu dhalalah. Faedah selanjutnya, kata beliau, orang yang ngikutin hawa nafsu setelah datangnya ilmu kepada dia, ini lebih sesat lagi. Kalau ada orang tersesat gara-gara dia enggak tahu, ini lebih ringan, Pak, daripada dia tersesat padahal dia tahu sebetulnya itu kesesatan. Kalau ada orang yang tersesat karena enggak tahu, biasanya sih setelah dikasih tahu dia akan rujuk. Tapi kalau sudah tahu itu sesat, tapi kok tidak mau diikuti, malah mengikuti hawa nafsu, yang seperti ini biasanya susah untuk rujuk kepada kebenaran. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, orang yang paling sesat itu siapa? وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Siapakah orang yang paling sesat, kata Allah, dari orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau tersesat karena ngikutin hawa nafsu, antum tegakkan 1000 dalil pun enggak bakalan mau rujuk, Pak. Iya, karena masalahnya sandaran dia hawa nafsu, Pak. Ya, orang yang mengikuti hawa nafsu itu, Pak, berusaha untuk mencari-cari dalil untuk membenarkan hawa nafsunya. Dalil itu bukan dasar. Tapi dalil itu bagi mereka hanya sebatas apa? Ini aja, kayak perisai aja begitu, pembenaran saja. Walaupun sebetulnya, ya, orang yang memahami dengan pemahaman yang dalam, setiap dalil yang dipakai oleh orang-orang pengikut hawa nafsu itu sebetulnya tidak mendukung sama sekali, ya, pemikiran mereka, sama sekali tidak. Ya. Faedah selanjutnya. Annama ja'a ila rasul sawa'un kana al-Qur'an aw as-sunnah fa huwa ilm. Bahwa semua yang berasal dari Rasulullah, baik itu Al-Qur'an ataupun hadis, maka itulah hakikat daripada ilmu. Jadi kata beliau, hakikat ilmu itu yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang bukan dari Rasul, yang bertabrakan dengan Rasul, bukan ilmu, Pak. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, ya, ketika beliau mendefinisikan hakikat ilmu, kata beliau apa? Al-ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa dhalika wiswasu syayatin. Ilmu itu yang disebutkan padanya haddathana. Haddatsana. Apa sih haddatsana itu, Pak? Haddatsana itu dalam ilmu hadis menunjukkan sanadnya bersambung. Kalau seorang perawi berkata haddatsana, artinya ia bertemu dengan gurunya, mengambil ilmu dari dia. Beda kalau an atau qala, itu tidak bisa dipastikan kecuali kalau memang perawinya bukan mudallis gitu. Maka Imam Syafi'i mengatakan ilmu itu hakikatnya yang disebutkan padanya haddatsana, artinya bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau tidak demikian, kata Imam Syafi'i, waswasu syayatin, itu hanya waswas setan saja. Maka setiap ilmu yang tidak nyambung ke Rasulullah, setiap ilmu yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah, maka itu hakikatnya bukan ilmu. Ilmu itu hakikatnya yang sesuai dengan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minha, di antara faedah yang bisa kita petik dari ayat ini, Pak, anna man aradallahu bihi su'an fala maraddalah, bahwa apabila Allah menginginkan keburukan kepada seseorang, maka tidak akan ada yang bisa menolaknya. Allah kalau menginginkan keburukan kepada suatu kaum, siapapun dia tidak bisa menolaknya. Ya. Kenapa? Karena Allah mengatakan malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Allah tidak akan lagi mau menjadi wali dan penolong kamu. Kalau Allah tidak menolong, siapa yang akan bisa menolong dari azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Sehebat apapun kita, sehebat apapun Anda, sekuat apapun, kalau Allah menginginkan untuk mengadab suatu kaum, enggak bisa ditolak. Iya. Wa minha annaka idza taba'ta ghayra syari'atillah fala ahada yahfazuka minallah. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik, kata beliau, bahwa kalau kamu mengikuti selain syariat Allah, kalau kamu mengikuti selain syariat Allah, maka tidak ada yang bisa menjaga kamu dari Allah, dan tidak ada yang bisa membela kamu apabila Allah ingin mengadab kamu. Itu kalau kita tidak mau ngikutin syariat Allah. Banyak, Pak, di antara kita tidak mau ikut syariat Allah, lebih ridho ikut adat istiadat nenek moyang. Banyak di negeri kita ini, banyak orang yang sangat mengagungkan adat istiadat nenek moyang dan benci kepada syariat Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Bahkan sebagian orang berusaha menghidupkan adat istiadat yang bahkan berbau kesyirikan dengan klaim ini adat kita. Kita dalam rangka menghormati nenek moyang kita. Mereka lupa bahwa kita dan nenek moyang kita itu diciptakan oleh Allah, makhluk-makhluk Allah yang seharusnya taat kepada Allah, pencipta alam semesta. Ini tidak sengaja dihidupkan adat untuk menentang syariat. Jangan salahkan kalau Allah kemudian mengadab. Ketika Allah mendatangkan tsunami, siapa yang bisa menolaknya? Ada yang bisa? Ketika Allah mendatangkan gempanya, siapa yang bisa menahan gempa tersebut? Tidak ada yang bisa, Pak. Tapi banyak di antara kita tidak mau mengambil pelajaran. Banyak di antara kita masih tetap aja ngeyel dengan keyakinan nenek moyang. Tetap tidak mau mengikuti syariat Allah. Tidak mau mengikuti dan tidak peduli dengan apa yang Allah turunkan berupa Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa Allah musta'an. Wa minha annahu yajibu ta'alluqul qalbi billah khaufan wa raja'an. Faedah selanjutnya, kata Syekh Utsaimin, bahwa wajib hati kita bergantung kepada Allah saja. Karena Allah lah satu-satu penolong kita. Kalau Allah ingin menolong hambanya, siapapun tidak ada yang bisa mencelakakannya. Iya. Makanya Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Abbas, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah hai anak, bahwa kalaulah seluruh umat manusia bersatu padu untuk memberikan manfaat kepada kamu, mereka tidak akan bisa melakukannya kecuali dengan apa yang telah Allah tuliskan untukmu. Tidak bisa. Maka kalau hati kita bergantung hanya kepada Allah saja, insyaAllah Pak, kita menjadi hamba yang paling tegar di dunia ini. Iya. Ketika hati kita bergantung hanya kepada Allah saja, dan kita yakin Allah satu-satunya penolong kita, Allah satu-satunya yang memberikan kepada kita apa? Rezeki dan yang lainnya, enggak khawatir. Iya. Berbeda dengan orang yang kurang keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, serba ketakutan dan yang lainnya. Kenapa? Karena kurang tawakal kepada Allah. Ketika tahu bahwa pekerjaannya haram, mikir, kalau saya keluar nanti saya ngasih makan anak sama bini pakai apa? Kenapa? Seakan-akan dia kurang percaya kalau kita melaksanakan perintah Allah, kurang percaya Allah akan gantikan dengan yang lebih baik gitu. Tapi kalau kita yakin, saya sih tenang aja, Allah kok yang ngasih rezeki, bukan bos saya, bukan siapa-siapa, yang penting saya berusaha. Ya. Daripada saya makan makanan yang haram akhirnya neraka buat saya, udahlah tinggalkan saja, toh Allah yang ngasih rezeki. Selama saya masih hidup tidak mungkin rezeki itu apa? Habis. Ya. Demikian pula ya akhal Islam, orang yang berpegang kepada sunnah Rasul dan tawakalnya kepada Allah kuat, dia enggak takut Pak dicaci, dicerca, orang nyebut dia Wahabi kayak, orang nyebut dia sesat kayak, bodoh amat. Kenapa? Karena dia yakin ya, Allah pasti membela agamanya. Bagaimana cara membelanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Ya. Kita lanjutkan. Ayat 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, dan mereka membacanya dengan sebenar-benar membacanya. Lihat Pak, ya, Allah tidak mengatakan dan mereka membacanya titik, tidak. Tapi Allah mengatakan mereka membacanya dengan sebenar-benar membacanya. Isyarat kepada kita Pak, agar pertama kita ini benar-benar memperhatikan Al-Quran, agar kita benar-benar bukan hanya sebatas membaca, tapi juga mendalami, memahami, mengamalkan. Ya. Jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang Yahudi apa? Matsalul ladzina humilu at-taurah tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang diberikan kepada mereka Taurat, kemudian mereka tidak membawa dengan semestinya, itu seperti keledai yang membawa kitab-kitab apa? Besar, kata Allah. Masya Allah. Yang namanya keledai, gak tahu. Yang ada di punggungnya ini, kitab suci apa bukan, gak tahu. Bagi keledai, ini beban. Maka siapa yang menganggap bahwa perintah Allah beban saja sudah, dia menganggap bahwa agama Allah, larangan Allah itu beban, maaf-maaf saja ia masuk di dalam ayat tersebut. Tapi kalau Anda menganggap bahwa perintah Allah itu kebahagiaan buat saya dan itu kebutuhan saya, dan Anda menganggap bahwa semua yang dilarang oleh Allah itu pasti mudarat buat saya, lalu antum tinggalkan dengan penuh rasa tenang dan gembira, maka Anda tidak termasuk ayat tersebut ya akhul Islam azani Allah. Maka bacalah Al-Qur'an dengan sebenar-benar membaca. Perhatikan Al-Qur'an. Allah turunkan Al-Qur'an itu bukan jadi hiasan dinding, Pak. Allah turunkan Al-Qur'an itu bukan hanya sebatas mau dilagu-lagukan biar kelihatan indah, bukan. Akan tetapi Allah turunkan Al-Quran itu untuk apa? Liyundhira man kana hayya, agar memberikan peringatan kepada orang yang hidup hatinya, peringatan untuk hidup kita. Maka jadikan Al-Quran sebagai pelipur lara kita di saat kita sedih. Jadikan Al-Quran sebagai cahaya dalam hati kita, Pak. Jadikan Al-Quran penghibur di saat kita gundah gulana. Ya. Maka lihat Allah Subhanahu wa taala mensifati alladzina atainahumul kitab. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Al-Kitab. Yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka membacanya dengan sebenar-benar membaca. Artinya benar-benar mereka memperhatikannya. Baik dengan menghafalnya, mempelajarinya, mengkajinya, mengamalkannya. Ya. Lalu Allah mengatakan, orang yang seperti ini bagaimana? Ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Artinya kalau kita beriman bahwa ini berasal dari Allah, seharusnya perhatian kita kepada Al-Quran lebih dari segala-galanya, Pak. Kalau kita saja mendapatkan surat dari presiden, kita akan baca dengan sebenar-benarnya, Pak. Kenapa ini surat dari presiden masalahnya ini? Al-Quran dari penciptanya presiden. Seharusnya perhatian kita kepada Al-Quran lebih. Ya. Makanya orang yang mengagungkan Allah pasti akan mengagungkan Al-Quran. Pasti itu. Orang yang mencintai Allah, dia pasti mencintai Al-Quran. Sahal bin Abdullah Tasturi berkata, min alamati mahabbatillah mahabbati kalamihi wa huwa Al-Quran. Tanda orang yang mencintai Allah itu mencintai firman-firman-Nya, yaitu apa? Al-Qur'anul Karim. Antum kalau lagi cinta sama seorang wanita, senang enggak baca suratnya, Pak? Wah, antum baca berkali-kali enggak bosan-bosan, Pak. Kenapa? Karena kita cinta sama dia. Maka kalau kita cinta kepada Allah, harusnya cinta kepada apa? Surat dari Allah. Surat dari Allah itu berupa apa? Al-Quran. Maka coba, Pak, dalam hidup kita, sudahkah setiap hari kita membaca Al-Quran? Berapa ayat dalam satu hari kita baca, Pak? Iya. Maka ya akhal Islam, jangan sampai kita sungguh-sungguh membaca selain Al-Quran, lalu kita lalai membaca apa? Al-Quran. Kalau baca berita sungguh-sungguh, Pak. Orang terkadang baca berita di Facebook itu sungguh-sungguh, Pak. Wah, ada berita rame, berita terbaru, berita ini. Masya Allah, setiap hari ngikutin berita aja kerjaannya. Tapi kalau baca Quran, seakan hatinya itu dijadikan oleh Allah berat. Berat mau baca Quran. Wallahi musibah. Iya. Maka Allah mengatakan ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an. Ya, akhi. Ketika antum sudah hafal Quran, jangan antum merasa bahwa antum sudah membaca Quran dengan sebenar-benar membaca. Kalau hanya menghafal saja tanpa memahami, tanpa mengamalkan, khawatirnya itu Al-Quran malah menyeret kita ke dalam api neraka. Makanya para penghafal Quran ingat, ketika kalian menghafal Quran, jangan sampai lantas Al-Quran menyeret kalian ke dalam api neraka karena tidak mengamalkan Al-Quran. Allah Rasulullah SAW apa? Al-Quranu hujjatun laka aw alaik. Al-Quran itu hujatun laka. Apa makna hujatun laka? Al-Quran itu hujah yang akan memasukkan kamu ke surga. Au alaika. Atau Al-Quran itu menjadi hujah yang akan masukkan kamu ke dalam api neraka. Ngeri ya? Maka dari itulah ya akhal Islam, setiap kita bukan hanya semangat kita menghafal Quran, namun juga semangat kita memahami dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lihat Salafus Saleh, Uthman bin Affan berkata apa? Kami dahulu di zaman Rasulullah mengambil Al-Quran itu 10 ayat dulu. Kami tidak mau menambah sampai kami memahami benar-benar ayat tersebut dan mengamalkan isinya. Setelah itu mereka tambah lagi 10 ayat berikutnya. Demikian terus. Maka setiap kita berusaha, semangat Pak. Kita lebih semangat membaca Quran daripada membaca WhatsApp, harusnya begitu. Kita lebih semangat membaca Al-Quran daripada membaca Facebook, harusnya begitu. Walaupun kenyataannya tidak. Ya. Kita ingin masuk dalam ayat ini. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Ulaika yu'minuna bi. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Dan siapa yang kafir kepadanya, yaitu kepada Al-Quran, kepada Al-Kitab tersebut, merekalah orang-orang yang merugi. Ya. Dan memang sangat merugi. Sekarang kalau Al-Quran mereka tidak beriman, kepada firman-firman Allah saja enggak beriman, terus beriman kepada apa lagi? Ya. Makanya Allah menyebutkan dalam surat Al-Mursalat apa? Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Maka dengan ucapan apa lagi mereka akan beriman? Kalau kepada firman Allah saja enggak yakin, apalagi kepada selain firman Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azani Allah ya. Kata Syekh Utsaimin, di antara faedah ayat ini, minnatullahi azza wa jal ala man atahu Allahul kitab fatalahu haqqa tilawatih. Di antara pemberian Allah yang paling berharga kepada seorang hamba, yaitu diberikan kepada dia Al-Quran, Al-Kitab, dan dia membaca dengan sebenar-benarnya membaca. Demi Allah, ini pemberian yang paling berharga, Pak. Ketika seseorang setiap hari tak lepas dari baca Quran, setiap hari dia berusaha mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran, demi Allah, tidak ada yang lebih mahal dari pemberian ini, Pak. Ya. Lebih berharga daripada duit, walaupun itu segunung emas sekalipun juga, Pak. Bahkan lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Wa minha, faedah yang kedua. Annahu laisa mujarrad ityanil kitab fadilah lil insan. Balil fadilah bitilawati haqqa tilawatih. Bukan sebatas kita mendatangi Al-Quran. Itu jadi keutamaan buat kita, kata beliau. Akan tetapi keutamaan itu adalah kalau kita membacanya dengan sebenar-benar membaca. Ya. Jadi bukan hanya sebatas Al-Quran datang kepada kita umat Islam, jadi kemudian kita jadi punya keistimewaan. Tidak, percuma kalau kita tidak membacanya. Antum berbangga, kami punya kitab suci yang terjamin kesuciannya sampai hari kiamat. Sementara kitab kalian sudah dirubah-rubah. Tapi kitanya enggak mau belajar tentang Al-Quran. Apa manfaatnya? Ya. Wa minha, anna lil imani alamah, wa alamatuhul amal. Di antara faidahnya, kata beliau, yang bisa kita petik, bahwa iman itu ada tandanya, Pak. Ya, kata beliau, iman itu ada tandanya. Artinya kalau ada orang yang mengatakan saya beriman kepada Al-Quran, saya beriman ini firman Allah, saya beriman kepada Al-Quran bahwa itu adalah firman-firman Allah, pasti harusnya ada tandanya dong. Apa tandanya? Kata beliau, wa alamatuhul amal. tandanya adalah mengamalkannya. Itu tandanya. Kalau cuma hanya sebatas saya beriman tapi enggak mau ngamalin, ya, itu bukan iman yang sempurna, ya. Tapi kalau kita benar-benar beriman kepada Al-Quran, ya konsekuensinya amalkan dong. Amalkan semua yang ada dalam Al-Quran. Percayai dengan semua yang Allah kabarkan dalam Al-Quran. Wajib kita yakini. Ya. Makanya Allah mengatakan apa? Ulaika yu'minuna bih. Mereka lah orang-orang yang beriman kepadanya. Setelah Allah mengatakan apa? Yatlunahu haqqa tilawati. Mereka membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya membaca. Berarti siapapun yang beriman kepada Al-Quran, tandanya ia akan membaca Quran dengan sebenar-benarnya membaca. Ia jadikan Al-Quran sebagai panduan hidupnya. Ia jadikan Al-Quran sebagai bimbingan hidupnya. Ia mencukupkan diri dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Faminha faedah selanjutnya kata Syekh Utsaimin, "Anna man khalafa al-Qur'an fi syai'in kana dzalika dalilan 'ala naqsi imanihi." Orang yang menyelisih Al-Qur'an, orang yang menyelisih Al-Qur'an kata beliau, itu bukti imannya kurang. Sebab kalau ia beriman Al-Qur'an itu firman-firman Allah, harusnya tidak menyelisih itu. Tapi kok ini menyelisih Al-Quran? Berarti memang dia kurang beriman. Iya. Banyak gak pak di antara kita kaum muslimin yang sengaja menyelisih Al-Quran? Banyak sebetulnya pak. Disuruh ngikutin Al-Quran, apa kata mereka? Kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek moyang kami. Akhirnya adat istiadat lebih disanjung. Sementara Al-Quran tidak. Iya. Walaupun terkadang adat istiadat itu berbau kesyirikan, tapi ternyata tetap saja disanjung. Subhanallah. Allah musta'an. InsyaAllah kita lanjutkan ya pada pertemuan yang akan datang. Billahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.